Artis yang satu ini dari kota Udang, Sidoarjo, ya. Suaranya merdu, bertalenta lagi. Tetap ada Bomber Community, juga ada Siska Valentina New Palapa. Selalu ku cinta. kasih.